Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dalam membaca syarah Al-Aqidatul Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harros rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah berada pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau sudah menyebutkan bahwa ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Ya. Beliau menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dulu. Pada ucapan beliau, wahuwa. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, beliau sebutkan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Iya. Nanti akan beliau sebutkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara rinci, yaitu rincian dari rukun iman yang 6. Ini juga harus diyakini, sebab tidak cukup hanya seperti ini. Iya, ini hanya global, saya umum. Iya, nanti kan dirinci. Beriman kepada Allah itu apa yang kita imani? Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Beriman kepada Allah itu berapa perkara itu? Hah? 4 ya. Beriman kepada wujudillah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Kemudian beriman kepada rububiyah, beriman kepada uluhiyah, dan beriman kepada al-asma wa sifat. Beriman kepada malaikat juga sudah. Iya, itu beriman kepada nama-nama malaikat yang disebutkan kepada kita secara rinci. Ada nama malaikat Jibril, ada namanya malaikat Malik dalam Al-Quran. Adapun yang tidak disebutkan secara rinci namanya, maka kita iman secara global. Ya. Ada malaikat pencabut nyawa, sudah diimani ada malaikat pencabut nyawa. Namanya Allahu a'lam, perkara gaib. Ya. Ada malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan, ya. Namanya kita tidak tahu. Jelas kita imani tugasnya. Ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania. Ya. Mereka memikul arsy Rabb-mu. Ya. Mereka itu 8. Ya, samania kata Allah. Siapa nama-namanya mereka? Allahu a'lam. Ya. Terusnya ditugas di mana juga tentang keberadaan malaikat. Baik, sekarang kitab-kitabnya. Beriman kepada kutub. Apa yang diimani? Kita lihat keterangan Syekh Muhammad Khalil Harros rahimahullah. Wa qala rahimahullahu taala wal kutubu. Beriman kepada kitab. Ya, apa itu kitab? Kata beliau, kutub. Ya, kutubu. Jamak dari bentuk jamak dari kata kitabun. Kitab, satu kitab. Banyak kitab, kutubun. Rajulun, satu laki-laki, satu orang. Banyak rijalun. Ini bentuk. Kata beliau, kutub jam'u kitabin. Kutub adalah jamak dari kitab. Ya, sama bahasa Indonesia ya, ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Wa huwa minal katbi. Kata kitab itu dari kata kata dan ba. Katbun. Katbun. Apa artinya katbun? Kata beliau, bimakna al-jama'. Jadi asal makna kitab, kata dan ba itu bermakna jamak, terkumpul, berkumpul. Kenapa kitab dikatakan kitab? Kenapa kita dikatakan kitabun? Sebab di dalamnya terkumpul tulisan. Ya, makanya buku dinamakan kitab. Sebab ka, ta, dan ba artinya jamak, terkumpul, berkumpul. Ya, makanya buku dinamakan kitab sebab di dalamnya terkumpul kata-kata, terkumpul huruf, terkumpul tulisan. Ini dari sisi bahasa. Al-jam'i wad-dhammi. Kumpulan dan gabungan, dom. Ya. Seperti ini, dom. Saya mendommah ya, tangan saya, ini dom namanya, digabungkan. Baik. Wal muradu, tapi yang diinginkan di sini beriman kepada kitab, maksudnya apa? Beriman kepada kitab-kitab al-munazzalah. Al-muradu biha al-kutubul munazzalah. Yang diinginkan di sini adalah kitab-kitab al-munazzalah. Ya, bukan beriman dengan kitab-kitab apa ya, buku-buku apa, tidak. Tapi kitab-kitab ini masalah kitab al-munazzalah yang diturunkan. Ya. Minas sama, al-munazzalah minas sama, ala rusuli alaihi mussalatu wassalam. Berarti sudah dipahami apa maksud? Ya. Dari ucapan Jibril alaihissalam atau ucapan Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hadis Jibril. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Ya, antum nabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Nah, sini sudah terjawab apa maksud kutubihi. Apa yang diimani, ya kan? Bukan semua buku, bukan semua kitab, tapi kitab al-munazzalah, kutub-kutub kitab yang diturunkan dari langit. Berarti Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, ya. Jelas ya, itu kitab samawi, ya, dari langit. Ya. Adapun kitab-kitab agama yang lainnya, ya, yang mereka anggap agama, ya, Buddha, Hindu, ada kitabnya, itu bukan samawi. Ya. Makanya mereka tidak disebut dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang memang ada kitabnya, Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada kitabnya, kitabnya Musa alaihissalam. Nasrani ada kitabnya, Injil. Jelas ya? Ya, walaupun mereka ada bukunya, mereka anggap kitab suci. Ya. Bukan itu dimaksud. Kutub adalah kutubul munazzalah, kutub yang diturunkan, yang kita dengar, yang kita kenal dengan istilah kitab samawi. Ya. Kitab samawi. Baik. Wal ma'lumu lana minha, dan yang kita ketahui. Ya. Bisa maju-maju sedikit? Itu ada yang belum duduk, mungkin nanti. Ya, rapat-rapat. Nabi SAW pernah di majelis menyampaikan hadis, sahabat duduknya terpisah-pisah. Apa kata Nabi SAW? Inna tafarrukukum hadhihi minasyaiton. Sungguh duduknya kalian seperti ini terpisah-pisah. Ya, dari syaiton. Baik, apa? Ya, ada teman yang berbatang. Baik. Kata beliau, wal ma'lumu lana minha, dan yang kita kenal dari kitab-kitab ini adalah suhuf Ibrahim. Apa artinya suhuf? Suhuf artinya lembaran-lembaran. Ya. Tapi kita tidak tahu ya apa nama kitab Ibrahim alaihissalam. Yang jelas dinamakan dalam Al-Qur'an suhuf, lembaran-lembaran. Suhufu Ibrahim wa Musa, ya kan? Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan suhuf Musa adalah itulah Taurat. Difahami? Ada yang mengatakan tidak. Suhuf Musa lain dengan Taurat. Difahami ya? Sebab Allah mengatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Apa lembaran-lembaran Musa alaihissalam? Apakah dia itu Taurat atau lain? Ini ya. Ulama tafsir ya, ada yang menafsirkan ini dan itu. Yang jelas Nabi Musa alaihissalam ada untuk beliau alaihissalam suhuf, lembaran-lembaran. Dan ini kita imani. Wat Taurat allati unzilat ala Musa. Ini juga yang kita kenal, yang kita maklumi, sebagaimana kata beliau wal maklum. Yaitu Tauratnya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Taurat Nabi Musa alaihissalam. Allati unzilat ala Musa fil alwah, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di alwah. Kayu. Yang dulu kan berwarna kertas. jadi tulisannya itu fil alwah, kayu. Dan ini subhanallah masih ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang menghafal Al-Quran pakai metode seperti ini, terkhususnya saudara-saudara kita dari orang Afrika, Somalia. Ya, subhanallah, makanya kalau mereka menghafal Al-Quran dengan ayat-ayatnya, ini surah ini, ayat ini, dihafal. Ya. Kenapa? Sebab mereka metode menghafalnya seperti ini, masih pakai alwah. Bagaimana itu? Jadi mereka ambil semacam triplek kayu, ya, dia tulis ayatnya situ, ayat, dua ayat, tiga ayat di kayu. Dia bawa pergi nih kayu, gimana dia pergi? Sambil dihafal, ya. Kayunya dibawa. Ya. Dan kita lihat sendiri, subhanallah. Makanya walaupun mereka lama menghafal, tapi subhanallah tinggal betul itu Al-Quran. Mungkin seperti kita menghafal 3 kul, mereka 30 juz, ya, kita seperti menghafal 3 kul, mutking betul. Ya. Sampai subhanallah ada saudara kita, ya, orang Somalia nih, ketika kami singgah di markis atau pondoknya guru kami Syekh Abdul Akmar di Hadramaut Ramadan di situ, ya, subhanallah imamnya orang Somalia Ramadan, tidak pernah pegang mushaf sama sekali, saya lihat tidak pernah pegang mushaf, ya, sama sekali saya lihat, saya perhatikan subhanallah orang ini tidak pernah pegang mushaf pas imam, sama sekali tidak ada salahnya, tidak pernah ditegur. Subhanallah, ini manusia juga ini. Subhanallah, hafalannya kuat sekali hafalannya, subhanallah. Iya. Sebab memang cara metode menghafalnya seperti itu. Iya, itu tinggal hafalannya. Iya. Mereka menghafal, subhanallah, ya. Baik, fil alwah wal injil alladhi unzila ala Isa, dan Injil yang turunkan kepada Isa. Waz zabur alladhi unzila ala Daud, yang dan Zabur yang diturunkan kepada Daud. Wa atayna Dauda Zabura, kata Allah, dan kami turunkan, kami berikan kepada Daud Zabur. Wal Qur'anul Karim alladhi huwa akhiruha nuzulan, dan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, dan inilah yang paling terakhir turun. Dan sepakat para ulama bahwa dialah kitab termulia yang turun kepada nabi termulia yang diberikan kepada umat termulia. Kitab termulia diturunkan kepada nabi yang paling mulia untuk umat yang paling mulia. Dan yang terakhir, ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, nahnul akhirun wa awwaluna yaumil qiyamah wa nahnu awwalu may yadkhul jannah. Kami umat Islam yang paling terakhir tapi yang paling pertama pada hari kiamat. Maksudnya apa? Yang paling pertama dihisab, yang paling pertama masuk surga. Iya. Baru umat-umat nabi yang lainnya. Bahkan di sirat nanti, di jembatan, yang paling pertama lewat adalah nabi kita Muhammad SAW baru umatnya. Ya. Yang paling pertama melewati sirat. Jadi pada hari kiamat diutamakan umat Islam, padahal mereka umat terakhir. Kata beliau, wa huwal musaddiqulaha. Al-Quran paling terakhir, tapi Al-Quran musaddiqulaha, membenarkan semua kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Al-Quranlah yang membenarkan semuanya. Yang musaddiq wal muhaiminu 'alaiha, dan yang muhaimin, yang menghukumi, ya, kitab-kitab sebelumnya. Dihapus hukum-hukumnya. Wa ma 'adaha yajibul imanu bihi ijmalan. Ini akidah Ahlussunnah ini. Dan apa yang selainnya, ya, apa yang selain ini disebutkan nama-namanya tadi, Zabur, Injil, Taurat, apa yang selainnya dari, ya, lembaran-lembaran mungkin dari nabi-nabi yang lainnya, kita imani secara global, ya, secara umum. Ini yang disebutkan kepada kita namanya. Jelasnya ini beriman kepada kitab, dan ini harus diimani. Ya, tidak sempurna keimanan kepada kitab kalau satu saya kitab yang dia imani. Ya, Al-Quran misalnya saya dia imani, saya beriman kepada Al-Quran, tapi dia tidak imani Taurat, Injil, ya. Ini tidak, ya. Belum beriman kepada kitab-kitab, ya. Ya, sama dengan Rasul, dia beriman kepada Nabi SAW, ya, tapi dia mengingkari nabi-nabi yang lainnya, ya. Sama, kafir juga, ya. Sebab mengingkari satu nabi atau Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dianggap mengingkari seluruh Rasul. Dalil Iya. Mana ini ikhwah kudama? Mana dalilnya mengingkari satu rasul dianggap mengingkari rasul semuanya? Hah? Mudah ini. Kadzabat qaum Nuhil mursalin. Qaumnya Nabi Nuh mengingkari para rasul. Kafir kepada para rasul semua. Padahal hanya Nuh yang diutus kepada qaumnya Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan kadzabat qaum Nuhil mursalin. Qaumnya Nabi Nuh mengingkari al-mursalin, semua rasul. Jamak. Allah tidak mengatakan kadzabat qaum Nuhin. Iya. Ar-rasul, tapi al-mursalin. Ini dalil ya, dan ini sepakat para ulama bahwa mengingkari satu nabi dianggap mengingkari seluruhnya. Baik, selesai kutub. Sekarang ar-rasul. Beriman kepada rasul. Apa yang diimani? Kata beliau ar-rusulu jam'u rasul. Ini masyaallah. Ternyata kalau tidak ada wawunya rusulun, domma ro, domma sin, domma lam, rusulun, bukan ya, yang lain atau ro, rosalun, tidak, rusulun, domma ro. Ini jamak, banyak rusul. Bentuk tunggalnya rusulun kalau ada wawunya. Ini penting dibedakan ya. Jadi kalau ada wawunya rusulun, satu rasul. Tapi kalau banyak rasul, rusulun. Tidak ada wawunya dan beda harokatnya. Kalau rasulun, ro-nya di fathah, rasulun. Kalau bentuk jamaknya, hilangkan wawunya dan di dhamma ro-nya, rusulun. Ya, sinnya juga di dhamma. Wa qad taqaddama annahu man auha Allahu ilaihi bi syar'in wa amara bi tablighi. Dan telah lewat pengertian rasul menurut pengertian muallif syarih rahimahullah, menurut beliau. Katanya telah lewat pengertian rasul. Yaitu apa? Rasul adalah siapa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya berupa syariat dan diperintahkan untuk dia menyampaikan syariat itu. Itulah roh rasul. Menurut Syekh Muhammad Khalil Harras dan menurut ulama yang lainnya, itu perbedaan nabi dan rasul. Tapi kalau nabi, iya, diturunkan kepada mereka tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Salah satu perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau nabi tidak. Kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau nabi, ya tidak. Ini yang beliau sebutkan. Ini yang beliau maksud di sini telah berlalu pengertian ar-rasul. Beliau sebutkan adalah seseorang yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah syariat, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Wa alaina, ini wajib kita imani. Seorang mengatakan saya beriman kepada rasul, apa yang antum imani? Wa alaina an nu'mina tafsilan biman sammallahu fi kitab minhum. Kita beriman, wajib kita mengimani secara rinci rasul-rasul atau nabi-nabi yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an, ya, untuk kita. Wajib diimani yang disebutkan namanya secara rinci. Ya. Minhum wahum khamsatu wa ishrun. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan khamsatun wa ishrun. Khamsa lima, ishrun 20. 25 dalam Al-Quran yang disebutkan namanya. Dalam surah Al-An'am. Dhakaruhum syairu fi qawlihi, telah dikumpulkan oleh ulama, iya, seorang penyair dalam dua bait syair, yaitu pada ucapannya fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idrisu hudun syuaibun salihun wa kadza dzulkifli adamu bil mukhtari qad khutimu. Iya, ini dua bait syair dikumpulkan supaya mudah menghafal. Siapa mereka itu 25? Iya. Ucapan orang ini fi tilka hujjatuna, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Satu, Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat bagi siapa yang kami kehendaki, inna rabbaka hakimun alim. Kemudian Allah menyebutkan wa wahabna lahu Ishaq Yaqub, kullan hadaina, semua kami berikan hidayah kepada mereka. Wa Nuhan wa hadaina min qabl, wa min dzurriyyati Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najil muslimin. Iya. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya Allah menyebutkan Zakaria, Yahya. Iya. Kemudian Ilyas, Lut, Ismail, Ilyas. Kemudian Yunus. Semuanya iya. 18 dalam Al-Qur'an. Jadi yang ada namanya dalam Al-Qur'an 18. Paham ya? 18. Kurang berapa? Kurang 7. Siapa yang 7 ini? Idris, Syu'aibun, Shalihun, wa kadza. Idris, Syu'aib, Shalih tambah 3. Idris, Hud, Syu'aib, Shalih tambah 4. 21. Tambah Zulkifli, Adam. Bil Mukhtar. Mukhtar itu Rasulullah SAW. Qada khutimu. Setelah itu tutup. Ya, semuanya 25. Ya, ya? Jadi dalam surah Al-An'am disebut 25. Nah, dalam surah-surah yang lainnya ada penyebutan Idris, Syu'aib, Shalih dan yang lainnya. Semuanya jumlahnya 25 rasul. Nabi. Jelas ya, 25 orang nabi. Ya. Tapi jangan mengimani oh nabi hanya 25 orang. Tidak. Ini yang kita imani secara rinci namanya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israil, wa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Sebutkan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Jamak. Berarti banyak nabi yang dibunuh. Ya kan? Oleh Bani Israil. Tapi kita tidak tahu namanya siapa nabi siapa yang dibunuh. Namanya siapa? Ini kata para ulama, tidak boleh kita mencari-cari namanya. Siapa namanya itu? Perkara gaib. Ya. Mungkin sampai stres, tidak tahu namanya siapa. Sebab Allah tidak menyebutkan namanya. Ya. Jelas ya? Ini perkara gaib. Jadi ini keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa amma man ada haula, kata Syekh. Adapun yang selain 25 ini minar rusul wal anbiya, dari rasul dan para nabi, fanu'minu bihim ijmalan, dan maka kita mengimani secara mujmal. Secara umum bahwa oh ada nabi namanya ini, yang tidak disebutkan namanya oh ini ada. Ya. Belum lagi Nabi Khidir disebut. Iya kan? Nabi Khidir dalam Al-Qur'an disebutkan hamba. Iya. Tapi dalam hadis disebutkan bahwa hamba tersebut yang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan hamba tersebut adalah Khidir dalam Bukhari Muslim. Ya, namanya Khidir dan beliau adalah seorang nabi. Yang jelas jumlah para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di dalam hadis yang kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada yang sahih yang bisa dijadikan sandaran, jumlah nabi itu ada. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Abu Umamah bertanya, "Ya Rasulullah, kam kanatir rusul? Berapa jumlah para rasul ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasumi'ah wa salasata asyar." 313. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mubin. Jumlah nabi ya, bukan rasul ya. Nabi. Ya, beliau ditanya, "Berapa jumlah nabi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "313 nabi." Adapun jumlah rasul, ini tidak ada hadis yang kuat yang bisa kita jadikan sandaran jumlah rasul. Ada yang menyebutkan, ya, tapi tidak kuat hadisnya. Yang kuat hanya jumlah nabi penyebutannya. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Baik, yang jelas yang kita tidak tahu namanya, kita iman secara global. Kata beliau, fanu'minu bihim ijmalan ala ma'na al-i'tiqadi bi nubuwwati wa risalati. Masyaallah. Yang tidak disebutkan namanya, iya. Dari mazhab Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita imani iya. Secara global. Apa yang kita imani? Tentang kenabiannya. Oh iya, mereka itu nabi. Imani kenabiannya, jangan ingkari nubuwahnya. Jelas ya? Kenabiannya tidak, tapi kita imani kenabiannya dan risalahnya, tugas-tugas mereka, bahwa mereka itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Duna an nukallifa anfusana al-bahtha an iddatihim wa asma'ihim. Masyaallah. Tanpa kita membebani diri-diri kita mencari bahth, mencari jumlah mereka dan nama-nama mereka. Tidak usah dicari jumlahnya. Rasul berapa jumlahnya? Ada hadis yang sahih sudah iman itu jumlahnya. Adapun nama-namanya kita tidak tahu. Fa inna Fa inna dzalika mimma khassallahu bi ilmihi. Sebab hal tersebut, mencari jumlahnya, mencari nama-nama mereka, kata Syekh, ini adalah termasuk ilmu gaib yang Allah khususkan. Mimma khassallahu bi ilmihi, Allah khususkan untuk dirinya sendiri ilmunya. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dirinya lah kunci-kunci yang gaib yang tidak ada yang ketahui kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara gaib ini, ya, jumlah dan nama Rasul. Ya. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan qad lam naqsusum 'alaik. Masyaallah, sangat tegas dalilnya dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ada rasul yang kami telah kisahkan kepadamu. Maksudnya ada rasul yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk nabi kita. Dalam Al-Qur'an. Dan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, wa rusulan lam naqsushum alaik, dan ada rasul yang kami telah kisahkan kepadamu. Berarti cuma Allah yang tahu. Berarti yang sampai kepada kita yaitu juga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul. Ya. Tapi ada yang tidak diwahyukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak diceritakan. Oh, berarti masya Allah banyak. Ya. Dan kita tidak dibebani untuk mencarinya. Wajibul, kata beliau, wajibul imanu ballagu jami'a ma ursilu bihi. Kita wajib mengimani. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mengimani nama-namanya, tugas-tugasnya, apa, kerasulan mereka, kata beliau, wajib kita imani bahwa mereka telah menyampaikan semua apa yang diwahyukan kepada mereka. Maksudnya apa? Kita tidak boleh meyakini bahwa ada rasul yang belum menyampaikan tugas. Haram. Kita wajib mengimani, ini termasuk beriman kepada rasul, bahwa semua tugas yang mereka ditugaskan menyampaikan kepada umatnya, mereka sudah sampaikan. Jelas ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada. Iya. Beliau berkhutbah di Padang Arafah. Beliau mengatakan, ya Allah, saya sudah menyampaikan semua. Allahumma syahad. Beliau mengatakan, ya Allah, saksikanlah. Kemudian turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. 4 bulan setelah beliau haji, beliau meninggal. Sekitar 4 bulan. 4 bulanan. Setelah haji wada, beliau meninggal. Setelah khutbah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum di Padang Arafah. Jelas ya? Semua Nabi Musa, Nabi Isa, semua mereka telah menyampaikan risalah. Makanya kata Imam Malik sangat indah ucapan beliau, kata beliau rahimahullahu taala, man ibtada'a bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang melakukan bid'ah, mengada-adakan dalam agama, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat menyampaikan risalah. Kenapa? Sebab dia menambah syariat. Seakan-akan dia meyakini bahwa ternyata ada syariat yang belum dilakukan, yang belum disampaikan oleh Nabi sallallahu. Sebab seakan-akan dia mengaku Nabi tidak tahu, dia tahu. Ya. Sebab ada syariat yang Nabi tidak lakukan, dia tambah. Ya, berarti seakan-akan mereka menuduh Nabi sallallahu belum menyampaikan risalah secara sempurna, berkhianat terhadap risalah. Jelas ya? Makanya dibahas oleh para ulama. Apakah para nabi itu maksum? Apakah para nabi itu maksum? Tahu maksum ya? Apa yang maksum? Suci dari dosa. Apakah nabi maksum? Saya bisa jawab. Hah? Tidak? Masya Allah. Nabi, bukan nabi kita Muhammad SAW, nabi secara umum, apakah para nabi itu maksum? Tidak? Maksum? Atau tawakuf, wallahu alam, atau khilaf para ulama. Ya, dirinci ya, ada 3 hal. Pertama, dalam hal dosa besar, para ulama sepakat bahwa para nabi maksum anil kabair. Sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihinya, bahwa para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala terjaga, suci, bersih dari dosa besar. Tidak ada para nabi yang berbuat kesyirikan. Tidak ada para nabi yang berzina. Jelas? Para nabi maksum dari dosa besar. Sepakat para ulama. Yang kedua, dari menyampaikan risalah. Nabi iya, maksum, terjaga ketika mereka menyampaikan risalah. Dalam artian sepakat para ulama bahwa para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala iya suci, iya, terjaga ketika mereka menyampaikan risalah, tidak pernah bohong. Semua risalah sudah disampaikan. Iya, tidak ada yang salah mereka, nabi dan rasul, ketika menyampaikan risalah. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat juga para ulama. Dua ya. Yang terakhir, ah ini yang ada perselisihannya. Apa itu? Apakah para nabi maksum, suci dari dosa kecil? Ini khilaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tidak maksum dari dosa kecil. Dan beliau mengatakan ini pendapat al-aktsarun, pendapat kebanyakan mayoritas ulama, bahwa mereka para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tidak suci, tidak maksum dari dosa kecil. Dalilnya dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya. Nabi Adam alaihissalam bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala larang beliau alaihissalam untuk makan buah khuldi. Iya. Bahkan Allah mengatakan fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Wahai Adam, jangan kau dekati pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi qaddarullahu ma syafa'an, beliau alaihissalam memakan buah itu. Makanya dikeluarkan dari surga. Tapi ingat, iya, nabi berbuat dosa kecil, mereka langsung bertobat dan Allah langsung ampuni. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa'asa Adamu rabbahu fagawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabb-nya, fagawa, dan berbuat kedzaliman. Tsumma jitaba'u fataba 'alaihi wa hada. Kemudian Allah memilihnya dan bertobat. Wa hada, dan Allah pun berikan petunjuk menerima tobatnya. Jadi habis, selesai. Jelas ya? Tapi mereka tidak suci, tidak bersih dari dosa kecil. Mereka terjatuh dalam dosa kecil, tapi Allah mengampuni mereka. Dan mereka langsung bertobat. Nabi Musa AS. Iya. Seperti itu juga. Dalam Al-Quran, ketika satu Bani Israel, pengikut Musa AS, berkelahi dengan iya, pengikut Fir'aun. Lewat Nabi Musa AS. Iya. Bani Israel, pengikut Nabi Musa AS, fastagothahu alladhi min syi'ati alladhi min aduwi. Pengikut Nabi Musa minta tolong, beristighosa minta tolong dalam keadaan genting kepada Nabi Musa AS, tolong saya, sebab ini ya, orang Fir'aun ini. Apa kata Allah? Fawakazahu Musa faqadu alaih. Musa langsung mukulnya satu kali pukulan, mati. Kata itu, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Musa AS, inna hadha min amali syaitan. Sungguh ini amalan syaitan, dosa. Setelah itu Allah katakan Nabi Musa bertobat, Allah ampuni tobatnya. Nah, datang orang Nabi Musa preman. Hah? Ini dia pakai. Nabi Musa preman. Ini celah untuk para nabi. Celah untuk para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Lebih tegasnya lagi dalil adalah ketika syafaatul uzma, syafaat di padang mahsyar, manusia dikumpulkan, iya. Mereka berkeringat, ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai di pinggang, bahkan ada yang tenggelam dan keringatnya. Datang kepada Nabi Adam, mereka minta syafaat agar Nabi Adam AS meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipersegerakan hisab, agar kami tidak kepanasan. Apa kata Nabi Adam? Iya. Beliau minta udzur, saya tidak bisa. Saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan dosanya. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga mengatakan saya tidak bisa. Saya pernah berbuat kesalahan. Ya. Kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Muhammad mengatakan analaha analaha, saya lah pemilik syafaat itu, saya lah pemilik syafaat itu. Ini hadisnya sangat tegas bahwa ya, para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala terjatuh dalam kekeliruan, dosa kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, mereka bertobat, Allah pun menerima tobatnya. Dan ini pendapat jumhur ya. Ya, Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah menyandarkan bahwa ini pendapat kebanyakan mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan mereka iya maksum dari dosa, tapi berdasarkan dengan iya, dalil yang tegas iya, bahwa mereka tidak maksum. Baik, kata beliau, kita wajib mengimani bahwa mereka sudah menyampaikan semua risalah, tugas-tugas yang mereka iya bawa. Wa bayyanuhu bayanan la yasau ahadan mimman ursilu ilaihi jahlu. Masyaallah. Dan kita juga harus meyakini bahwa mereka sudah menjelaskan dengan bayanan, penjelasan yang sangat tegas dengan gamblang, la yasau ahadan, yang tidak boleh satu orang pun, iya, tidak boleh satu orang pun untuk tidak mengetahuinya, bodoh kepadanya. Maksudnya tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Iya. Sebab sudah terutus mereka dan mereka sudah menyampaikan semuanya. Berarti tidak ada lagi uzur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab, kami tidak akan menyiksa sampai ada rasul yang kita utus di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kami mengutus rasul. Iya. Berarti maksudnya apa? Pemahaman kebalikan ayat ini, kalau sudah ada rasul terutus, iya, berarti rasul sudah menyampaikan semua. Maka kaum tersebut tidak lagi ada adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya Allah, saya tidak tahu. Iya. Dipahami ya? Ya, makanya ashabul a'raf dalam Al-Qur'an. Jadi nanti dalam hadis Imam Ahmad ada kaum, iya, yang dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Iya. Dalam hadis ya. Ada nanti kaum tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Inilah yang disebut dalam ayat Al-Qur'an ashabul a'raf, di tengah-tengah. Ya, siapa mereka ini? Mereka ini yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan mereka ini diantaranya orang yang hidup di zaman fatrah. Dia hidup di zaman yang tidak ada rasul terutus. Ah, kalau ini ada alasannya, ya Rasulullah saya tidak tahu. Kenapa? Sebab tidak ada rasul terutus. Saya enggak tahu syariat. Jelas ya? Nah, ini bagaimana mereka ini? Mereka ini dalam hadis Imam Ahmad, mereka diuji dengan pertanyaan. Kalau mereka bisa menjawab, masuk surga. Siapa lagi yang mendapatkan uzur? Orang gila. Dalam hadis itu. Misalnya kecil. Pas balik, ya sudah beban syariat ya. Pas balik gila sampai meninggal. Ini juga uzur. Ini juga ashabul a'raf diuji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga di situ bisa ditentukan apakah mereka penghuni surga dan penghuni neraka. Jelas ya? Ini iya. Dari para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi tidak boleh lagi jahil terhadap risalah sebab mereka sudah menyampaikan semuanya. Wa annahum ma'sumun minal kadzbi wal khiyana. Dan kita juga wajib meyakini bahwa mereka maksum dari dusta dan khianat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib untuk diyakini. Wal kitman wal baladah. Dan kita juga meyakini bahwa mereka maksum terjaga dari kitman, menyembunyikan ilmu. Jelas? Jadi ya tidak ada yang disembunyikan, semua disampaikan. Wal baladah, ini juga bahwa kita meyakini bahwa para rasul tidak ada yang baladah. Atau baladah? Ya. Lemot apa? Ya. Apa? Orang kurang-kurang gitu. Iya. Orang bilang setengah-setengah. Baladah namanya itu. Jelas ya, tidak ada nabi seperti itu. Iya. Wa anna afdalahum ulul azmi. Ini penting juga, perhatikan. Dan yang paling mulia diantara para rasul ulul azmi. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rasul. Sabarlah kamu ya Muhammad sebagaimana sabarnya rasul ulul azmi. Siapa mereka ulul azmi? Siapa? Kata beliau wal masyhur, dan yang paling terkenal. Ini beliau isyaratkan bahwa ada khilaf, ada perselisihan tentang siapa ulul azmi. Makanya beliau mengatakan wal masyhur, hanya yang paling masyhur, yang sering disebutkan dalam buku-buku, ya, bahwa yang paling terkenal masyhur bahwa ulul azmi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Nuh, lima alaihi wassalatu wassalam. Difahami ya? Bisa? Iya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama bahwa ulul azmi lima orang. Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa, dan Nuh. Kalau ditanya mana dalilnya? Tidak ada dalil yang tegas menunjukkan bahwa mereka ulul azmi. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada itu. Semua rasul ulul azmi. Dan ini pendapat guru kami yang mulia Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala. Ini beliau condong kepada pendapat ini sebab tidak ada dalil yang tegas. Dalam hadis tidak ada menyebutkan bahwa ulul azmi 5 orang. Dalam Al-Qur'an pun juga tidak ada menyebutkan bahwa ulul azmi 5 orang. Yang ada hanya memang sering digandengkan mereka di 5. Tapi Allah tidak menyebutkan bahwa mereka ulul azmi. Hanya istinbat hukum dari ayat itu. Oh, mereka sering digabungkan. Oh, mereka inilah ulul azmi. Paham ya? Hanya istinbat hukum, penarikan hukum. Tapi nas Al-Quran dan Sunnah secara tegas tidak ada. Ya. Perhatikan, Syekh menyebutkan dan Syekh sepertinya condong kepada pendapat ini bahwa ulul azmi ada lima. Ya, perhatikan, kenapa lima orang ini kata Syekh li annahum dzukiru ma'an fi qouli ta'ala, sebab lima orang ini Nabi Rasulullah Subhanahu wa taala disebutkan bersamaan dalam dua ayat, dua tempat dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surah Al-Ahzab, wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Ibnu Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengambil janji dari para nabi. Iya. Janji dari para nabi dan dari Muhammad dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa bin Maryam. Jelas ya? Digandengkan pertama nabi kita Muhammad SAW, kemudian empat yang lainnya. Iya. Ayat kedua, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Ini lagi-lagi digandengkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah disyariatkan kepada kalian dari agama apa-apa yang telah diwasiatkan kepadanya Nuh alaihissalam dan yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Dua ya, Nuh dan kepada wahai Muhammad. Wa ma wasaina nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada iya Nuh, Ibrahim, Musa wa Isa. Iya, Ibrahim, Musa wa Isa. Lima. Digandingkan lagi. Nah, dari ayat ini oh berarti ulul azmi ini lima. Iya. Tapi dalam ayat ini tidak ada mereka ulul azmi. Jelas ya? Tapi ini yang masyhur. Makanya saya katakan tadi Syekh mengisyaratkan, beliau tidak bilang pasti ini, tidak. Hanya beliau mengatakan wal masyhur, yang terkenalnya sudah disebutkan dalam buku-buku akidah ini mereka. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selesai beriman kepada Rasul. Iya. Beriman kepada Rasul sudah ya, apa yang diimani. Sekarang wal ba'ats. Sebab dalam rukun iman sudah disebutkan ya dalam matan, beriman kepada Allah, malaikat, iya, kutub, kitab-kitab, rasul. Iya. Tinggal dua, beriman kepada hari akhirat dan takdir. Sekarang beriman kepada hari akhirat, apa yang diimani? Iya, Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau wal ba'ats, hari berbangkit. Fil asl al itharatu wa tahrik. Al ba'tsu ba'ats ba'in dan tha ba'ats diterjemahkan hari kebangkitan. Makanya kadang hari berbangkit disebut yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, yaumul hasyr, ya, yaumut taghabun. Itu nama-nama hari kiamat. Al ba'ats artinya ya, bahasa Indonesia saya berbangkit. Tapi dari bahasa Arab artinya al-itharah. Itharah sama kebangkitan, bangkit. Iya. Wa tahrik, dan bergerak. Itu artinya al-ba'ats. Artinya secara bahasa bergerak dan bangkit. Wal muradu bihi fi lisan syar', tapi yang diinginkan di sini dalam bahasa syariat adalah ikhrajul mauta min kuburihim, pengeluaran yang mati, dikeluarkan yang telah meninggal dari kubur-kubur mereka, ahya'an yawmal qiyamah, dalam keadaan hidup pada hari kiamat. Ini dimaksud yawmul ba'ats, hari berbangkit. Untuk apa? Lifaslil qada'i bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka, dihisab. Ya, dan ini harus diimani semuanya. Ya. Nah, nanti dirinci apa-apa saja yang dari fase-fase kejadian-kejadian setelah berbangkit. Nah, situ nanti dirinci tentang telaga, tentang mizan, timbangan pada hari kiamat, jembatan pada hari kiamat, ya, surga dan neraka. Nah, ini juga keimanan ya, Ahlussunnah wal Jamaah kepada hari berbangkit. Tapi beliau hanya menyebutkan secara global saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata beliau, maka siapa yang beramal sebesar biji dzarrah dari kebaikan, maka dia akan melihat itu dibalas dengannya, dia akan merasakan balasannya. Dan siapa yang beramal ya dengan kejelekan, maka dia akan melihatnya. Jelas ya, dia akan melihatnya. Wa yajibul imanu bil ba'ti an sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabih. Ini sudah beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah. Kata beliau, Ahlussunnah meyakini wajib mengimani hari berbangkit terhadap kepada sifat yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Maksudnya tentang keadaannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi diguncangkan seguncang-guncang sedahsyatnya. Ya. Dan keluarlah bumi mengeluarkan isinya. Iya, keluar yang dikubur. Wa qala al-insanu ma laha? Apa ini? Ini kejadian hari kiamat ya. Iya. Wa takunul jibalu kal 'inil manfush. Iya, gunung seperti iya. Bulu terbang. Iya. Ini maksudnya. Maksudnya termasuk keyakinan kepada hari kiamat, meyakini apa yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bentuk kejadiannya. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguh hari keguncangan adalah hari yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Hari tatkala kamu melihat ibu-ibu yang menyusui meninggalkan bayi yang disusui. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan hari itu ibu yang hamil menggugurkan semua kandungannya. Wa tarawna sukara wa mahum bisukara, dan kamu melihat manusia seperti orang teler mabuk. Wa mahum bisukara, dan mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi siksanya Allah yang pedih. Ini gambaran hari kiamat. Iya. Dan ini wajib diimani juga. Jelas ya? Ini maksud beliau. Wa annahu jam'u ma tahallala min ajza'il ajsadil lati kan fid dunya. Dan kita juga harus meyakini bahwa hari berbangkit adalah hari tatkala Allah mengumpulkan apa yang sudah terpisah dari jasad-jasad manusia, yang sudah dari tulang, yang dulu di dunia. Ya, Allah menggabungkan kemudian menghidupkan kembali. Wa insya'uwa khalqan jadida, dan Allah menghidupkan mereka kehidupan yang baru. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan Allah kembalikan kehidupan untuk jasad-jasad itu yang sudah terpisah. Ya. Jelas ya? Ya, bahkan dalam hadis ya. Dalam hadis ada seorang, ini kisahnya sebelum umat kita, sebelum umat Islam, sebelum umat Islam. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau saya mati, bakar saya. Kemudian kalau saya jadi debu, sumat hanuni, lempar debu itu ke udara, debu saya. Kalau Allah mampu, Allah bangkitkan kembali. Jadi dia ragu akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan anaknya untuk dibakar? Sebab dia takut. Iya. Dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal, anaknya mengerjakan melakukan wasiat dari orang tuanya. Ketika jadi debu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ard, wahai bumi, kumpul apa yang di atasmu." Langsung terkumpul, dia langsung berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan pertama kali, ya, kami kembalikan seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan urutan gundan. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar hufa. Iya. Tidak ada pakaiannya. Tidak bersendal. Urat tidak ada pakaiannya, gundan tidak dikhitan, tidak disunat. Iya. Dan Nabi membaca kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sama ketika lahir. Ya, telanjang, tidak bersendal, tidak berkhitan, tidak disunat. Makanya Allah mengatakan kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan awal, seperti itu kami kembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kepada tanah. Ya, tanahlah. Dari tanah kami menciptakan kalian, dan kepada tanah kalian kembali. Dan dari tanah juga kalian dibangkitkan. Ini semua kita imani. Ya, bentuk kejadian hari berbangkit. Wa insya Allah khulkan jadida, ya, dan kembalikan roh. Kata beliau, wa mungkirul ba'thi jusmani, dan orang-orang yang mengingkari hari berbangkit namanya jusmani. Ini firqo dari firqo-firqo, ya, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit namanya jusmani. Jadi orang yang mengingkari hari berbangkit namanya jusmani. Seperti siapa yang jusmani? Kalfala sifati wan nasoro, seperti ahli filsafat dan nasoro. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam sebagian bukunya bahwa semua firqoh Nasoro. Ya, sebab firqoh Nasoro kan, Nasrani kan terbagi juga, ya kan? Kalau Islam terbagi 73, ya mereka juga terbagi 72. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua firqoh Nasoro semua menetapkan, meyakini adanya hari berbangkit. Maksudnya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa mereka pun hampir sepakat, kecuali segelintir saja. Kalau lihat person-personnya, ada yang mengingkar. Tapi hampir sepakat mereka, firqoh Nasoro, kelompok Nasrani, semuanya meyakini adanya hari berbangkit. Makanya kalau ada orang mengaku Islam menikahi orang bangkit, wah, jadi kafir berarti. Baik, mereka ini kufarun kata Syekh, mereka ini kafir semuanya. Wa amma man aqrabi walakinahu za'ama anna Allah yab'atsul arwah fi ajsami ghairi ajsami allati kana fi dunya fa huwa mubtadi'un dhal, mubtadi'un fasik. Ini juga ilmu penting. Kalau mengingkari berbangkit kafir. Tapi kata Syekh, adapun orang yang meyakini dengan hatinya bahwa ada berbangkit, tapi dia meyakini bahwa ketika dibangkit mereka, Allah membangkitkan mereka bukan jasad yang dulu di dunia. Paham? Dia meyakini bahwa ada yang berbangkit, tapi dia meyakini bahwa yang dibangkitkan nanti bukan jasad yang di dunia, lain. Paham? Ini apa hukumnya? Kata beliau, ini do mubtadi' fasik. Mubtadi' fasik. Difahami ya? Yang dibangkitkan jasad yang dipakai di dunia, Allah kembalikan. Makanya kata Allah, kama bada'an awal khulkin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan pertama kali, kami kembalikan, dikembalikan itu. Nah, makanya kata Syekh, kalau ada yang meyakini bahwa yang dibangkitkan bukan jasad di dunia, kata beliau mubtadi fasik. Tapi tidak kafir ya. Ya, sebab dia tetap meyakini adanya hari berbangkit. Tapi kalau dia meyakini bukan jasad di dunia, maka ini kata beliau fasik mubtadi. Baik. Tinggal sedikit. Baru ah? Sedangkan bagaimana? Sedikit lagi nih, tinggal 2 baris, 3 baris, 4 baris. Selesai. Baik. Saudara, selesai. Kata beliau, sekarang sudah rukun 5 rukun iman. Kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari berbangkit. Tentang takdir. Walaupun nanti rinciannya ada, tapi sekarang secara global kata beliau, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah terhadap takdir, kata beliau, takdir amal qadar, fa huwa fil asli masdarun taqul qaddartu syai' bi fathid dal tahrifiha aqdaruhu bi kasriha qadrun qadaron idza hatta bi miqdari. Takdir, secara bahasa qadar itu adalah maknanya, itu idza hatta bi miqdari, ketika kamu apa ya, sebenarnya saya mengukur dengan kadarnya pas, itu takdir. Jelas? Diukur sesuai dengan kadarnya pas, itu takdir. Secara bahasa qaf dal dan ra, qadar. Iya. Makanya sudah jadi bahasa Indonesia ya, kadar. Berapa kadarnya ini? Kadar ting, kadar suhunya. Itu dari bahasa Arab mereka ambil, dari kata qadar. Nah, ini orang Indonesia betul-betul ya, suka bahasanya orang. Iya, banyak ya. Bahkan teman dulu di Yaman, dia kumpulkan semua bahasa Indonesia dari Arab. Dia kumpulkan, masya Allah, banyak sekali. Iya, seperti asfal. Aspal yang kita injeknya itu aspal. Itu adalah bahasa Arab. Kata asfal. Asfal artinya yang rendah, yang dibawa. Ya ambil lagi bahasanya orang. Jadi aspal. Iya, dari kata safala, sin, fa, dan lam. Safal artinya sufl. Aspal artinya yang diinjak, yang rendah. Iya. Ada teman yang mau dikumpulkan, bilang, antum tidak punya pekerjaan, kumpul itu. Ya, sebab memang di sebagian tempat di Yaman, Hadramaut, terutama di Hadramaut itu banyak mereka, bisa berbahasa Indonesia orang sana Hadramaut. Ya, jadi dia kumpulkan. Baik. Wal muradu bi fi lisani syara' anna Allah azza wa jalla alim bi maqadir al asya' wa azmanaha azalan. Yang dimaksudkan dengan takdir adalah Allah mengetahui maqadirul asya wa azmana azalan. Allah mengetahui takdir seluruh makhluk. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal, apakah dia celaka atau beruntung pada hari kiamat. Jelas ya, semua takdir makhluk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu semuanya. Azalan. Apa artinya azalan? Sebelum makhluk itu ada. Dari dulu. Iya. Bukan seperti keyakinan ahlul bidah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak tahu sebuah perkara. Kapan Allah tahu? Nanti terjadi. Ini kafir, kata para ulama, mengingkari ilmu Allah yang azal, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dia ingkari, kafir. Kata Ibnu Taimiyah, ini di zaman Ibnu Taimiyah ini sudah punah ini yang seperti ini. Jahmiyah mutaakhirin, Jahmiyah terakhir sudah mengakui ilmu Allah yang ini, bahwa Allah mengetahui sebelum terjadinya. Tapi yang dulu-dulunya ini yang parah. Dia ingkari, Allah tidak tahu sebelum terjadi, nanti terjadi Allah tahu. Ini mengingkari ilmu Allah, kafir. Summa aujadaha bikudroti wa masyiati alaf wafki ma'ilmu ma'alimahu minha. Ini juga bahwa Allah sudah mengetahui sebelum terjadinya, dan Allah menakdirkan itu terjadi pas sesuai dengan kadar, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Jadi tidak pernah berbeda apa yang Allah ketahui sebelumnya dan apa yang terjadi, tidak pernah berbeda. Jelas ya? Apa yang Allah sudah ketahui itulah yang terjadi. Apa yang terjadi itu Allah sudah tahu. Dipahami? Yang sebelum terjadi Allah sudah tahu. Jelas ya? Ya. Sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Terjadi sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Wa annahu kataba fil lawh qabla ihdathiha. Ini juga keinginan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita meyakini bahwa Allah sudah menulis semuanya sebelum itu terjadi. Jelas? Di mana yang ditulis? Lauhul Mahfudz. Tapi ada satu ilmu penting yang antum harus ketahui, bahwa ilmu Allah mendahului penulisan. Ilmu Allah mendahului semuanya. Maksudnya apa? Sebelum Allah menulis apa yang akan terjadi semua pada hari sampai hari kiamat, Allah sudah tahu yang akan terjadi. Dipahami? Ilmu Allah mendahului penulisan. Paham? Ilmu Allah mendahului penulisan. Nanti kita akan rinci semuanya. Kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang paling pertama Allah ciptakan adalah pulpen. Pena. Pena mengatakan ma aktub. Ya. Allah mengatakan uktub qala wa ma aktub, dia mengatakan saya apa yang saya tulis? Qala uktub kullu ma huwa kain. Tulislah semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Pulpen menulis. Jelas ya? Taib. Wa qala ta'ala ma asabi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qoblan min qobli an nabra'aha. Apa yang terjadi, apa yang menimpamu, ya, yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi pada diri kalian, itu semua Allah sudah tulis min qobli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Ini keimanan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takdir secara umum. Nanti pada babnya, ya, situ Syekh Islam bantah syubhat-syubhatnya orang tersesat dalam masalah takdir. Syekh Islam membantah orang-orang yang jatuh tersesat dalam masalah takdir dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah. Wah, di situ masya Allah pertarungan. Baik, cukup dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.